India, Coffee's Break. Coffee's Break, a broad and innovative. Coffee's Break, a China and super asik. Selamat sore Mitra Bisnis Mas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM, Jogja. Apakah hari ini cukup serentak, seragam, langit begitu gelap gitu ya? Tadi pagi aja Jakarta aja hujan deras banget ya. Sore ini tampaknya akan begitu juga karena langit sudah mendung. Tapi semoga biarpun sedang cuacanya tidak mendukung ya kan, mungkin memang ini lagi musimnya ya yang namanya turun hujan, tapi bisnis Anda tetap lancar, bisnis Anda bisa bertumbuh, berkembang, atau justru sekarang ini Anda akan memulai bisnis baru. Nah, bagaimana sih caranya memulai bisnis baru ini? Sudah tepat kalau Anda sekarang ini sedang mendengarkan Coffee Break di jaringan Pas FM Radio. Dan sore ini bersama saya Dona Oriza, seperti biasa hari Kamis jam 5 sore Coffee Break. Balik lagi sama sang biang penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Ini muka kok merah semua nih. Ada apa dengan dirimu? Baru berjemur. Waduh. Dari Bali. Bali lagi, ajak-ajak dong. Di Bali kagak hujan. Oh. Anget. Panas. Oh luar biasa. Tetap bersinar. Ini. Pantesan nih gosong semua muka ya. Dari tadi. Cuman memang perjalanan dari Bali tadi. Wah. Gimana? Ngeri, menegangkan. Ngeri. Kenapa tuh ngerinya? Itu tuh? Apa? Cuacanya buruk. Jadi sampai-sampai kita kagak dikasih makan di atas. Jadi kaptennya bilang mohon maaf gitu loh. Jadi pelayanan makan dihentikan karena cuacanya. Jadi kita kapalnya wah udah jojing abis. Lu naik kapal? Kapal terbang. Oh. Kirain hari gini masih pakai kapal laut ya? Nggak. Kapal terbang. Kapal terbangnya udah jojing abis. Aduh, untung deh dirimu dengan selamat sampai di sini landingnya. Belaga tidur aja, merem aja. Padahal deg-degan ya di dalam ya. Nih Bang, kalau kita ngomongin memulai bisnis ya, ini udah kemarin udah pada sincia kan? Iya, pada nanyain, pada rewel. Ayo dong kasih tahu rahasianya apa, bisnis startup bagaimana sih memulai bisnis gitu loh. Nah, berarti tepat dong sore ini kan topik kita memang bisnis startup. Bagaimana cara memulai bisnis? Nah, itu. Jadi gini, banyak orang yang kagak punya duit, itu bingung nyari modal. Yes. Sedangkan yang banyak duit pada nanya, bisnis apa bikin, mau bikin bisnis, bisnis apa gitu loh, bisnis apa yang paling top, yang paling menguntungkan. Nah, pada sore hari ini kita akan ngasih bisnis startup cara mudah kaya raya. Tapi gini Bang, kalau seperti ayah nih, modal dengkul aja bisa nih punya bisnis. Oh, sangat bisa. How come? Jadi gini ya, kalau di Amerika, kita terutama di Amerika ya, itu kita melihat banyak sekali bisnis yang disebut garage industry. Artinya garage itu kan garasi. Kenapa disebut garage industry? Karena banyak sekali bisnis-bisnis itu yang memang memanfaatkan garasi untuk bisnis gitu loh. Nah kalau di Indonesia kagak semua rumah punya garasi. Itu dia, makanya jarang ada garage sale. Tapi pada intinya tetap sama. Jadi bahwa di Indonesia pun sebenarnya banyak sekali home, kalau di Indonesia dipanggilnya home industry. Oke. Jadi mulai dari rumah gitu loh. Intinya kita harus memanfaatkan fasilitas dan sumber resources ya yang bisa kita manfaatkan di rumah. Jadi misalnya pekarangan dimanfaatin untuk buka warung misalnya. Terus di depan rumah buka mie, buka soto dan seterusnya. Terus dapur kita dipakai untuk bikin kue, bikin catering gitu loh. Atau beberapa ruangan di rumah kita dijadikan industri. Apakah mau bikin industri apa? Nah cuma memang banyak orang yang berpikir gitu loh, industrinya cuma 3 jurus. Jadi pertama semua yang berhubungan dengan makanan. Apakah mau bikin kue, kue kering dan seterusnya gitu loh. Terus yang kedua biasanya bunga. Bunga dan aksesoris gitu loh. Ya. Dan yang ketiga pakaian. apakah itu pakaian anak, apakah itu sarung bantal gitu loh. Tapi kebanyakan jahit-menjahit. Nah ini tiga jurus ini kelihatannya itu saja gitu loh. Tidak ada salahnya memang. Tetapi kalau semua orang menuju tiga jurus ini gitu loh, banyak industri-industri lain yang nggak kelihatan, nggak apa, tidak tertengok gitu loh. Padahal sebenarnya peluangnya itu banyak sekali. Jadi bisnis apa sih yang bisa dimulai dari rumah? Sebenarnya tidak harus tiga jurus tadi saja gitu loh. Bisa aja jurus-jurus yang lain juga. Nah misalnya contoh, sekarang nih lagi ada perdebatan yang sangat seru gitu loh, bahwa ya bisnis.com ada artikel yang sangat luar biasa yang mengatakan bahwa bisnis.com itu akan mengalami revolusi yang kedua. Jadi setelah beberapa puluh tahun yang lalu, ya 20 tahun yang lalu, kita mengalami revolusi.com. .com itu berkembang sedemikian hebatnya, sangat luar biasa. Terus kemudian semua juga bangkrut. Iya, gara-gara bisnis.com. Nah, cuma majalah Wired, terbitan bulan ini, itu menampilkan artikel yang sangat interesting, bahwa mereka meramalkan bahwa akan terjadi kebangkitan .com kedua. Dan saya setuju sekali bahwa ini kelihatannya juga akan kembali bangkit. Akan kembali bangkit. Dan di Indonesia bisnis-bisnis online sudah mulai merebak gitu loh. Jadi kelihatannya entrepreneur muda Indonesia, terutama ya entrepreneur-entrepreneur muda Indonesia, bisa saja melihat bahwa jurusnya tidak harus tadi tiga itu, tapi masih banyak lagi jurus-jurus yang lain gitu loh. Oke, ini menarik kalau lagi ngomongin entrepreneur sih. Sebenarnya Dona juga mau tanya nih Bang, dengan intrapreneur itu apa sebenarnya? Kalau intrapreneur itu sebenarnya bukan membuat perusahaan di dalam perusahaan, tetapi intrapreneur itu adalah gerakan di mana menggunakan entrepreneurship gitu loh, untuk kebaikan perusahaan. Jadi banyak perusahaan itu mencoba untuk menjiplak entrepreneur dan kemudian menggunakannya. Jadi semangat-semangat entrepreneur itu dikembangbiakan di dalam perusahaan. Nah, itulah disebutnya menjadi entrepreneur. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mitra bisnis. Ini agak-agak serius ya sesi satu tadi ya barusan. Tapi emang harus serius dulu lah supaya Anda juga mengerti, memahami gitu. Kira-kira dari tiga jurusan industri tadi yang sudah disebutkan, dari mamin, bunga, kemudian garment atau pakaian jadi dan segala macamnya, apakah Anda juga ingin menambahkan-menambahkan lagi? Nah, silahkan langsung SMS saja di 9122, ketik dulu PAS formatnya, PAS, lalu spasi nama Anda, kota, dan apa yang Anda ingin sharekan di sore ini dengan topik kita bagaimana memulai bisnis atau bisnis startup ini. Dan juga telepon di 633-9160 kita buka, lalu toll free bebas pulsa di 0810 PAS FM. Ada hadiah selalu untuk Anda ya, berupa paket buku yang penasaran dan t-shirt keren ala Coffee Break. Jadi jangan kemana-mana.